Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan satu pembahasan yang cukup penting untuk diketahui dan diamalkan dalam keseharian, yaitu terkait upaya kedua orang tua untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap para ulama. Telah kita sebutkan tentang hukum mencintai para ulama, kemudian juga dalil-dalilnya baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan para ulama, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan para ulama, sangat menghormati orang-orang yang berilmu. Maka sudah sangat sepantasnya jika seorang muslim memuliakan para ulama, seorang muslim menghormati orang-orang yang berilmu. Kemudian pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan poin yang kedua terkait dengan upaya untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap para penguasa kaum muslimin. Telah kita sampaikan secara global pada pertemuan yang terakhir tentang pentingnya mencintai penguasa kaum muslimin. Kita tegaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu prinsip pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu prinsip yang sangat fundamental dalam agama Islam, sehingga penyimpangan dalam hal ini bisa membuat pelakunya keluar dari lingkup Ahlussunnah wal Jamaah, bisa menjadikan pelakunya tumbuh dan berkembang sebagai seorang khawarij, na'udzubillah min dzalik, seorang khawariji. Mereka dikenal sebagai sebuah kaum yang sangat membenci penguasa kaum muslimin dan bahkan mengkafirkan penguasa kaum muslimin, sehingga seseorang yang memiliki akidah seperti mereka, maka na'udzubillah min dzalik, bisa memberikan akibat yang sangat fatal. Bukan hanya sekedar keyakinan atau konsep akidah semata, namun keyakinan yang salah tersebut memberikan konsekuensi yang berlanjut. Pelakunya bisa menghalalkan darah penguasa kaum muslimin, menghalalkan kehormatan mereka, dan menghalalkan harta mereka, sehingga berbagai aksi pengeboman atau upaya pembunuhan atau teror terhadap para penguasa kaum muslimin itu semua bermula dari akidah yang salah, berawal dari keyakinan yang salah. Sehingga sangat penting sekali bagi para orang tua untuk sejak dini menumbuhkan kecintaan anak terhadap para penguasa kaum muslimin. Jangan sampai anak-anak menjadi para teroris. Kita akan baca keterangan penulis tentang hal ini. Kata beliau, amma ulatul amri fahumulladina yasunulal umur. Akan dijelaskan tentang bagaimana kedudukan para penguasa, bagaimana andil mereka yang sangat penting terhadap rakyat, terhadap kaum muslimin secara umum dalam berbagai aspek kehidupan. Kata beliau, adapun para penguasa kaum muslimin, maka mereka lah orang-orang yang menangani berbagai urusan kaum muslimin. Mereka yang mengurusi urusan-urusan sekian banyak orang dalam berbagai hal. Dan terbukti memang andil mereka sangat banyak dalam berbagai aspek kehidupan, dalam hal kesehatan, dalam hal keamanan, politik, transportasi dan lain sebagainya. Sumbangsih mereka sangat nyata dan bisa dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Ini terkait dengan urusan dunia. Wajibun syariah, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang mampu untuk menegakkan syariat Islam. Sebagian amal soleh, sebagian ibadah langsung ditangani oleh para penguasa kaum muslimin. Seperti misalnya jihad fi sabilillah. Tidak boleh kaum muslimin melakukan jihad fi sabilillah tanpa seizin penguasa mereka. Tidak boleh melakukan jihad fi sabilillah tanpa sepengetahuan penguasa mereka. Jihad merupakan wewenang penguasa kaum muslimin. Tidak boleh ditetapkan dengan keputusan individu atau lembaga tertentu. Sehingga kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ketika berjihad senantiasa dengan seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku penguasa kaum muslimin saat itu. Atau mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad yang syar'i. Jihad bersama penguasa kaum muslimin. Bukan jihad melawan penguasa kaum muslimin. Atau misalnya contoh yang lain terkait dengan penentuan awal bulan Ramadan atau bulan Syawal, erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan atau perayaan hari raya Idul Fitri. Maka yang berwenang untuk menentukannya adalah para penguasa dengan melakukan ru'yatul hilal. Tidak boleh ditetapkan oleh individu-individu tertentu atau lembaga-lembaga tertentu. Atau misalnya kunut nazilah, kunut yang dilakukan ketika sebagian kaum muslimin tertimpa musibah yang berupa pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka menurut pendapat yang terkuat, kunut nazilah hanya boleh dilakukan dengan seizin atau atas perintah penguasa kaum muslimin. Ini pendapat yang terkuat, terlepas dari khilaf di antara para ulama tentang hal tersebut. Sehingga ternyata mereka juga punya andil dalam berbagai pelaksanaan ibadah atau amal saleh. Wa yuhafizuna 'alal amni. Mereka juga memiliki peran untuk menjaga stabilitas keamanan sebuah negeri. Tidak ditaruhkan lagi bagaimana upaya mereka dalam menjaga keamanan bangsa dan negara. Mereka melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan negeri kaum muslimin yang istilahkan oleh para ulama dengan as-suhur. As-suhur sebuah amal yang sangat mulia, dan ini dilakukan oleh mereka, oleh pemerintah kaum muslimin, ditempatkan sejumlah pasukan di perbatasan-perbatasan negeri kaum muslimin untuk menjaga kaum muslimin dari kemungkinan adanya serangan musuh-musuh Islam atau musuh-musuh mereka. Belum lagi penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan juga sangat nyata. Tidak terbayangkan seandainya penguasa tidak menegakkan hukum terhadap mereka, betapa suasana negeri ini akan sangat kacau tanpa keberadaan mereka. Dan kita tahu keamanan merupakan salah satu nikmat yang sangat besar dan luar biasa. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya memohon keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau mendahulukan permohonan keamanan daripada permohonan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau alaihissalam dalam surat Al-Baqarah, "Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man aman." Kata beliau alaihissalam, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman." Nah, setelahnya beliau memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, "Warzuq ahlahu minas samarat," dan berikanlah rezeki kepada para penduduknya yang beriman, rezeki yang berupa buah-buahan. Ya subhanallah, beliau mendahulukan permohonan keamanan daripada permohonan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, mengindikasikan betapa pentingnya nikmat yang berupa keamanan. Ketika sebuah negeri tidak aman, maka sungguh para penduduknya tidak akan bisa hidup dengan tenang, tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Bahkan ketika di dalam rumah sekalipun, mereka akan senantiasa dicekam oleh rasa takut dan was-was yang sangat luar biasa. Ketika berada di rumah sendiri, ya subhanallah, apalagi ketika keluar rumah untuk ibadah, untuk belanja, untuk kerja, dalam berbagai kondisi dicekam oleh rasa takut yang sangat luar biasa. Mereka khawatir akan terkena bom, mereka khawatir dengan ancaman para sniper dan lain sebagainya. Sehingga keamanan sangat mahal dan tidak ternilai harganya bagi negeri-negeri kaum muslimin yang dilanda peperangan seperti Yaman, Palestina, dan lain sebagainya. Keamanan menjadi sebuah anugerah yang sangat luar biasa bagi mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kenikmatan tersebut dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, "Allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dia allazi at'amahu min ju', yang memberikan makanan kepada mereka sehingga selamat dari kelaparan. Wa amanahu min khauf." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keamanan kepada mereka sehingga selamat dari ketakutan. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dua kenikmatan ini, kenikmatan yang berupa keamanan dan kenikmatan yang berupa rezeki. Sama seperti permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat tadi. Sehingga sekali lagi menggambarkan bahwa dua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang berupa keamanan dan nikmat yang berupa makanan. Kemudian kata beliau, "Walidzalika qala Allah Ta'ala," dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, atti'ullaha wa atti'ur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. "Wa ulil amri minkum," dan para penguasa di antara kalian, atau para ulama di antara kalian. "Fa ulil amri hum al-ulama wal-umara." Siapakah ulul amri dalam ayat ini? Beliau jelaskan mereka adalah para ulama dan para penguasa. Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan ketaatan kepada mereka dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, Rasulnya, kemudian para penguasa kaum muslimin. Dan tentunya ketaatan terhadap mereka terkait dengan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Adapun sebaliknya, ketika mereka memerintahkan untuk melakukan perkara yang mungkar, yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selama perintah mereka baik dan bermanfaat bagi manusia, maka wajib untuk ditaati. Selama punya kemampuan untuk mentaati perintah mereka. Contoh nyata dalam keseharian, misalnya kewajiban atau keharusan untuk memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Jelas perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim untuk menjaga keselamatan dirinya ketika mungkin terjadi benturan yang keras pada kepalanya ketika kecelakaan. Atau misalnya perintah untuk membawa SIM, KTP, dan lain sebagainya. Perintah untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas ketika lampu merah harus berhenti, ketika lampu hijau jalan, ketika lampu kuning menjadi peringatan untuk berhenti. Maka ketika seseorang melanggar peraturan-peraturan tersebut, padahal dia mampu untuk melakukannya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada penguasa kaum muslimin sekaligus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika dia melanggar peraturan tersebut dalam kondisi normal, ketika dia melanggar rambu-rambu lalu lintas misalnya dalam keadaan sepi, lampu merah diterobos dalam keadaan sepi, tidak ada orang sekalipun, sama sekali, maka perbuatan seperti itu merupakan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedurhakaan terhadap penguasa kaum muslimin. Tidak boleh. Lebih parah lagi ketika perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain terluka, menyebabkan terjadinya kecelakaan misalnya, maka dosanya semakin besar. Nauzubillah min dzalik. Sehingga ketaatan terhadap penguasa kaum muslimin merupakan ketaatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika seseorang meniatkan hal tersebut dalam rangka untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, maka akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita sadari. Kemudian kata beliau, wa ya lil asaf asyadid, namun sungguh sangat disayangkan, al-dhar'a fi majalisi ba'dil muslimin al-ghibatu wan-namimah. Sering terjadi riba dan namimah terhadap penguasa kaum muslimin di sebagian majelis, di sebagian forum yang melibatkan kaum muslimin. Terkadang lisan ini tidak terasa ketika melakukan riba tersebut, menggunjing penguasa kaum muslimin, membicarakan aib mereka, kekurangan mereka. Apalagi ketika ada sebuah berita yang viral, yang hangat dibicarakan oleh kaum muslimin, maka potensi terjadinya ghibah terhadap mereka sangat besar. Maka hati-hati, jangan ikut melakukan ghibah terhadap penguasa kaum muslimin. Ghibah yang didefinisikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, dikruka akhaka bima yaqra', ghibah adalah engkau menyebutkan aib saudaramu yang tidak dia sukai. Riba yang dilakukan terhadap seorang muslim termasuk kabair, termasuk dosa besar. Ini riba yang dilakukan terhadap seorang muslim, satu orang muslim, statusnya sebagai rakyat biasa. Karena para ulama termasuk kabair, termasuk dosa besar. Apalagi ketika riba tersebut dilakukan terhadap para penguasa kaum muslim, melibatkan sekian banyak orang, dan dampak buruknya juga menimpa sekian banyak orang. Maka dosanya jauh lebih besar daripada riba yang dilakukan terhadap seorang muslim. Nah, kenapa demikian? Karena ketika seseorang melakukan riba, maka dia telah menanamkan kebencian dan permusuhan terhadap penguasa kaum muslimin. Sehingga ketika kewibawaan mereka jatuh, maka mereka tidak akan dihormati lagi oleh kaum muslimin, tidak akan dimuliakan lagi oleh kaum muslimin. Dan bahkan alhamdulillah minarik, dari situlah muncul berbagai pemberontakan secara fisik terhadap kaum muslimin. Betapa banyak pemberontakan secara fisik yang bermula dari ghibah terhadap mereka. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin secara global terbagi menjadi dua. Para ulama mengklasifikasikan pemberontakan terhadap mereka secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-khuruj al-qawli ala ulati umur. Yang pertama, pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin yang dilakukan secara lisan. Nah, bagaimana caranya? Dengan menyebutkan aib-aib mereka di hadapan orang lain, termasuk diantaranya riba. Riba juga termasuk nauk minal khuruj ala ulati umur, kata perang, termasuk salah satu bentuk pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin. Menyebarkan aib-aib mereka dengan berbagai media, atau membicarakan aib-aib mereka di atas mimbar di hadapan khalayak ramai, na'udzubillah min dzalik, itu termasuk pemberontakan, meskipun kadar dosanya tidak sebesar pemberontakan secara fisik. Namun para ulama menjelaskan bahwa dampak buruknya dan akibat buruknya lebih besar daripada pemberontakan yang dilakukan secara fisik. Mereka menjelaskan bahwa setiap pemberontakan yang terjadi terhadap penguasa kaum muslimin itu bermula dari pemberontakan yang dilakukan secara lisan. Itu pasti. Tidak mungkin suatu kaum atau sekelompok orang melakukan pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin tanpa didahului dengan pemberontakan secara lisan. Pasti ada provokatornya, suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga Allah menjelaskan sangat berbahaya ketika ternyata provokatornya seorang muslim yang mengenakan berbagai atribut islami. Misalnya dia berjenggot, dia memakai gamis, memakai jubah, memakai imamah. Sangat berbahaya. Orang akan menilai bahwa apa yang dia sampaikan merupakan sebuah kebenaran, apalagi ketika membawakan berbagai dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak mengherankan ketika para ulama salaf sangat keras sikapnya terhadap orang yang seperti itu. Seorang khariji al-qa'idi, seorang khawarij yang statusnya sebagai provokator saja, tidak pernah terlibat langsung dalam berbagai aksi nyata atau pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin. Dia hanya sekedar menghasut dan mengobarkan semangat orang-orang untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin. Sangat keras sikap para ulama salaf terhadap orang hal seperti ini. Seperti misalnya seorang ulama di era tabi'in tabi'in kalau tidak salah, dia bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, seorang ulama besar di masa ini, bahkan mendapat predikat sebagai abid, sebagai ahli ibadah di masanya. Sangat luar biasa keilmuannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. yaitu dia memiliki prinsip bolehnya melakukan pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin yang jahat, yang zalim. Dia memiliki prinsip seperti itu. Tidak pernah dia kemudian mengubarkan semangat kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa mereka. Tidak pernah sama sekali. Beliau sekedar menyampaikan prinsip tersebut di sebuah majelis misalnya, di sebuah forum misalnya. Namun tidak pernah sama sekali menghasung kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan, apalagi terlibat langsung dalam pemberontakan tersebut secara fisik. Tidak pernah. Namun demikian, beliau sudah disikapi dengan sangat keras oleh para ulama saat itu. Al-Imam Ahmad misalnya, ketika melihat sebuah sanad yang di situ ada Al-Hasan, langsung di tahdir sanad tersebut. Ini yang do'if, tidak boleh meriwayatkan hadis dari Al-Hasan misalnya. Sehingga tidak terbayangkan oleh kita bagaimana sikap para ulama salaf terhadap orang-orang yang langsung terlibat secara fisik dalam berbagai pemberontakan terhadap kaum muslimin, yang menjadi provokatornya, yang menjadi orang-orang yang terlibat langsung dalam aksi teror, pengeboman dan lain sebagainya. Kemudian jenis pemberontakan yang kedua kata para ulama, al-khuruj al-fi'li ala mulatil umur, pemberontakan yang dilakukan secara fisik terhadap penguasa kaum muslimin, yang dengan menggunakan senjata, dengan mengangkat senjata berperang melawan penguasa kaum muslimin. Ini jenis yang kedua. Sehingga ternyata pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin tidak hanya identik dengan fisik atau senjata saja, namun pemberontakan juga bisa dilakukan dengan lisan. Wa idharul akhtaq wa ibrazuha, dan sangat disayangkan sebagian kaum muslimin menampakkan dan memperlihatkan kesalahan-kesalahan pemerintah atau penguasa kaum muslimin. Walau nazaru ahaduhum ila uyubi nafsihi wa akhtaihi, kemudian dia menasihatkan kalau seandainya seseorang itu melihat kepada aib dan kesalahannya sendiri, la faqat al-kathiru mimma yaqulu anhum, tentu aib pribadinya lebih banyak daripada aib penguasa yang dia bicarakan. Kalau kita mau jujur, tentu aib kita lebih banyak daripada mereka. Sehingga kata para ulama, sungguh beruntung seorang hamba yang tersibukkan dengan aibnya sendiri. Dia menyadari betapa banyaknya aib yang dimiliki, kemudian berusaha untuk memperbaikinya, sehingga dia tidak akan sempat untuk membicarakan aib orang lain, tidak akan sempat untuk membicarakan aib penguasa kaum muslimin. Wataba bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami', kata beliau, dan cukuplah seorang itu dianggap berdosa jika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar kepada orang lain. Dalam arti harus selektif ketika menerima berita atau informasi tentang penguasa, ketika terkait dengan aib mereka, terkait dengan kesalahan mereka, maka jangan langsung diterima, apalagi disebarluaskan. Bisa jadi berita-berita tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada, bisa jadi merupakan berita-berita yang dusta. Sehingga na'udzubillah min dzalik, kalau sampai kita ikut andil dalam menyebarkan berita-berita yang dusta tentang penguasa. Wa ya lil asaf anna al-abna'a yajlisuna fi mithli hadhihi al-majalis, kata beliau, dan sungguh sangat disayangkan ketika ada anak-anak kecil yang duduk di majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis riba terhadap penguasa. Wa yatalaqawna hadzal kalama bil qabul, dan anak-anak tersebut akan menyambut pembicaraan di majelis itu dengan penuh penerimaan. Dalam arti anak-anak kecil belum mengetahui mana yang benar, mana yang batil, belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mereka akan menerima semuanya dengan sepenuh hati. Wa yaburuna ala kulli ulama wal umara, sehingga mereka tumbuh dewasa dalam keadaan membenci para penguasa dan para ulama. Terdidik dalam kondisi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mimma yusabbibul fitan wa tabdi' wa tafsir bi ghairi 'ilm, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai fitnah, watabdi' fonis bid'ah, watafsik dan fonis fasik terhadap seorang muslim tanpa dilandasi ilmu agama. Ini penting untuk diperhatikan oleh para orang tua. Hendaknya jangan melakukan perbuatan seperti itu di hadapan anak-anak kecil. Justru sebaliknya, para orang tua harus berusaha untuk menanamkan kecintaan anak terhadap para penguasa kaum muslimin. Bisa dengan menyampaikan dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, atau dengan pendekatan logika pada anak-anak kecil, disampaikan bagaimana jasa yang sangat besar penguasa kaum muslimin terhadap rakyat mereka, sehingga diharapkan dengan pendekatan logika seperti itu, dakwah yang disampaikan akan lebih diterima oleh mereka. Terkadang kalau ayat atau hadis yang disampaikan kepada mereka akan sulit untuk dipahami dan dicerna oleh anak kecil, sehingga perlu kita sampaikan pendekatan-pendekatan secara logika, atau dengan menyampaikan realita-realita yang ada kepada mereka, bagaimana peran dan andil para penguasa dalam bidang kesehatan, dalam bidang keamanan, dalam bidang politik, transportasi, perdagangan, dan lain sebagainya, sehingga sedikit banyak akan menumbuhkan kecintaan mereka terhadap para penguasa. وربما كان هذا الكلام الذي يقال عنهم أكثره كذب وبهتان. Kemudian kata beliau, dan terkadang ucapan yang dinukilkan tentang para penguasa أكثره كذب وبهتان, kebanyakannya adalah dusta. Ini penting untuk kita ketahui, kebanyakannya, mayoritasnya adalah berita-berita yang dusta. Bila rujak wala dalil, tanpa ada bukti yang nyata. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, ketika ada informasi yang buruk tentang penguasa, maka jangan langsung diterima, apalagi kemudian dibicarakan dalam majelis, apalagi kemudian disebarluaskan. Jangan sampai seperti itu. Seorang muslim yang baik akan menahan lisannya dengan sampai membicarakan aib-aib para penguasa. Yurawijuhu adaul Islam, yang ternyata berita-berita tersebut telah disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam, para provokator, orang-orang khawarij yang membenci penguasa kaum muslimin. Sehingga sekali lagi kita sampaikan kepada para hadirin untuk senantiasa selektif ketika menerima berita-berita seperti itu. Dan seandainya perlu merupakan kekurangan atau aib para penguasa, maka jangan dibicarakan dengan orang lain. Namun tidak menghindari kalau sampai terjadi dalam perbuatan riba. Setelah kita sampaikan tadi bahwa riba terhadap seorang muslim termasuk kabair, termasuk dosa besar. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal? Sampai sedemikian rupa Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan perbuatan riba terhadap seorang muslim, mengkonsumsi daging saudaranya yang telah meninggal dunia. pasal itu tentu kalian tidak akan menyukai hal tersebut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjelaskan dalam hadisnya bahwa di antara siksaan yang akan menimpa para pelaku ghibah adalah kelak mereka akan mencakar-cakar raut wajah mereka dengan kuku-kuku sendiri, kuku-kuku tangan mereka yang sangat panjang. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Alaihi Wasallam melihat sebagian siksaan yang menimpa ahli nar, menimpa para penduduk neraka. Kemudian dia melihat ada sebagian orang yang mencakar-cakar wajah mereka sendiri dengan kuku-kuku yang sangat panjang. Ditanya oleh beliau, kemudian dijawab oleh Jibril Alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang ketika dunia senantiasa melakukan ghibah. Orang dunia hindari. Ini mungkin yang sekitar sampaikan.